Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiza sami'a alaihi salatu wassalam aswatahum baka an-nabi alaihi salatu wassalam wa baku fakulu ya malik. Ini sambut fakulu ya malik ahrij ummati minan nar fayakul. Terus malaikat malik berkata, ya Muhammadah mali ila ah pun sambut ini tugi pun di terakhir. Fayan zilu ahli burok. Bismillahirrahmanirrahim. Niki cerita hadis yang panjang terusane sing kula wengane panjang iki ceritane hadis tentang napa namine ketika sahabat Tanglet tentang tafsir daripada ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi cerita mulai awal kemudian kiamat maka enten umat jenabi sing didelikne terus boten ketinggalan jenabi jenabi kemlebet surga akhirnya umat sing didelikne teng jurang iki digiring teng neraka dan seterusnya ngoten niku nggih. Sakhire sambat jegur neraka enteng sing kebelep sak dengkul sak polok sak dengkul sak weteng sampai ketika api neraka itu mau membakar wajah dan hatinya kali Gusti Allah mboten ansal keranten orang-orang itu sudah lama bersujud dan apa mengingat Allah atau zikir kepada Allah pernah buat zikir Allah. Sakhire sambat-sambat malaikat Malik napa namine diaturne teng jeneng Nabi enten umat jenengan sing mlebu neraka. Jeneng Nabi akhire gupuh lho. Gupuh bingung numpak buruk cepet-cepet teng neraka. Lah kok teng pinggiran neraka jeneng Nabi mireng saestu umat jeneng Nabi nimbal-nimbali jeneng Nabi sing asline isin ngakoni umat jeneng Nabi. Akhirnya pun kepanasan ngakoni umat Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi nangis, para umat Kanjeng Nabi nggih nangis ningali Kanjeng Nabi nangis ya. Wae problema. Terus mantun niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun teng malaikat Malik supaya umatnya diangkat dari neraka. Tapi malaikat Malik menjawab, wah saya enggak, kurang lebih saya enggak bisa kalau tanpa ada perintah dari Allah. Akhirnya kudu wau. Akhirnya terus niku. Akhirnya fayatawajjah Faya tawajjahu mongko madhep utawa sowan sinten sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sowan-sowan ila sakil arsi maring maring napa namine cagake ars. Niku nggih, dugi niku nggih. Fayan zilu mongko tumurun sinten Kanjeng Nabi tumurun anil buroke saking buruk. Kanjeng Nabi turun dari tunggangannya wabakhirolan jungkel sinten Kanjeng Nabi sajidan hale sujud. Akhirnya Kanjeng Nabi bersimpuh jungkel sujud teng sebelah cagahe aras sujud teng Gusti Allah. Wayakulu lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, ngendikane Kanjeng Nabi, ya Rabbi tu pangeran ingsun, hakadha mengkaitan wahatani janji tuan ingsun, janji-janji Allah tuhriko, Allah tuhriko ingin tombol ternebong tuan, boten ngebong umati ing umat ingsun finari ing dalem neraka. Akhirnya Kanjeng Nabi sowan ngapunten ngeten pangeran kula jenengan pun nate janji teng kula lek boten badhe ngebong umat kula teng neraka. Kala jawab sapa Allah Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah, ya Muhammad, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kodok kamu teman-teman ono sopo umati umatmu sing jegur neraka wau iku ansuka podo ngelalehake sopo umati ing siro mereka telah melupakanmu, wataroku lan podo tinggal sopo umati tinggal-tinggal syariataka ing syariat siro fit dunia ing dalem dunyo. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Gusti Allah, orang-orang itu telah melupakanmu ketika hidup dunia dan mereka telah meninggalkan syariatmu. Wa ana utawi ingsun Allah iku ana utawi ingsun Allah iku unsihim lalehake sapa ingsun ing umati jeneng Nabi yauma yauman ing dalem ikine dino. Yo saiki genti tak lalekne, lalekne sapa'ataka ing sapa'at sira alaihim ing atase umati. Memang sengaja lali tak lalekne. Tapi lek saiki sampean ngene jeneng Nabi pun nyuwun, fasfa mongko nyapa'atana sapa sira hal ana ing dalem saiki. Akhire kalih Gusti Allah tawani, lek saiki gak apa-apa wis. Di sampean sampe ati istilahnya. Fayusfa'ahu mongko paring syafaat utawa nrimo syafaat sinten Kanjeng Nabi. Fayusfa'ahu mongko paring syafaat ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi diparingi kemampuan mensyafaati. Terus fayasfa'u mongko nyafaati sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyafaati fi jami'ihim ing dalem sekabehane umati. Setelah diberikan hak syafaat, akhirnya disyafaati sedanten. Wayukhrijuhum lan padha metu sapa umati minan nari saking neraka bi syafaatihi kelawan syafaate Kanjeng Nabi. Wayabqa lan isih sopo al kufaru biro-biro wong kafir fiha ing dalem nar. Akhire umat Kanjeng Nabi ini boten enten sing mlebu teng neraka lama maksudku. Lek konangan Kanjeng Nabi nanti dintas nang Kanjeng Nabi. Garek sisa sing teng neraka niku nggih para wong kafir. Fa ing dalika mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono yasfahu ketika Kanjeng Nabi nyafaati umat-umate Kanjeng Nabi sing melupakan Kanjeng Nabi sing maksiat terus disafaati kalih Kanjeng Nabi, yaqulu mongko ngucap sapa kufar, yaqulu padha ngucap sapa kufar ngucape ya laitana hum mandar-mandar utawa kepingin sapa kita iku kuna ana sapa kita ana iku muslimina pira-pira wong kang Islam kabeh. Fa akhrijna mongko dentoake sapa kita kama akhriju kaya oleh dentoake sapa ummati. Akhire itulah saat-saat orang-orang kafir itu sangat menyesal tidak masuk Islam. Kala ngendika sinten Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ngendikane rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di sini ayat niku sing diterangne rubbama terkadang yawaddul ladzina demen rubbama terkadang yawaddu demen sapa ladzina wong akeh kafaru kang padha kufur padha ingkar sapa ladzina demen-demen laukanu lamun ana sapa alladzina ana iku muslimina pira-pira wong kang Islam kabeh. Mereka menyesal jatuhno mlebu Islam. Wal hadis asalisu asyara kang kaping 13 iku an Abi Sa'id saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu amin. Hadis saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala manjing sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjing-manjing musallahu ing nggon salate jeneng Nabi. Faro'a mongko ningali sinten jeneng Nabi ningali unasa ing pira-pira mungsa ningali-ningali ibu yukasiruna podo ngakehake sopo unas ngakehake al kalama ing guneman. Nabi ningali ketika mau ke tempat sholatnya banyak orang sahabat-sahabat podo dopo podo jagung-jagung. Pakola mongko ngediko sinten jeneng Nabi ngediko ne amma inakum iling-iling setuhune sira kabeh iku lau aksartum lamun ngakehake sapa sira kabeh ngakehake zakaro ha bimil lazati ing ngakehake ing nutur perkara kang megot lazah utawa enak ing nutur perkara kang megot enake dunya ngono. Nutur perkara kang mebet enake dunya. La sahulakum mongko yekti nungkulake ing sira kabeh ama saking perkara aro kang ningali sapa ingsun. Fa'atsaru mongko padha ngakehna sapa sira kabeh. Wadhkur lan ilinga sapa sira kabeh iling-iling hadimil ladati ing perkara kang medhot nikmat dunya utawa lagae dunya yakni tegese tentang mati al mauta ing mati maksude sesuatu yang memutus nikmat dunia itu adalah mati. Maka sering-seringlah ingat mati. Fa'inna humo kostune maut atau mati. Ikulam yati ora teko alam kubur ingatasi kubur. Opo yaumun dino illa opo yaumun dino illa watakal lama kejaba guneman kejabolan guneman sapa kubur guneman utawa ngomong disiti kalimatin kelawan nempiro-piro kalimat ketika orang itu mati dan dimasukkan ke liang lahat maka bumi atau kuburannya akan berkata 6 perkara. Kata bulu mongko ngucap sopo kubur ngucap ana utai ingsur iku baitul hurobati panggonane ngumboro. Dimulailah petualangan yang panjang Wana bayi ingsun iku bayi iku baitul wahidati panggonane ijen. Selamat datang, kamu telah masuk ke tempat sendiri yang tidak akan ada yang menemani. Wana bayi ingsun iku baitul wahsati panggonane nabo nabo nabo nabo rusak misalnya wahsati panggonane yang rusak, artinya tempat nanti akan merusak tubuh kita. Wana bayi ingsun iku baitul wahsati omah kang peteng. Wana utai ingsun krono juru lemah peteng dedek ya. Wana utai ingsun iku baitut iku baitut turabi omah lebu tumpukan tanah. Wana utai ingsun iku baitut dudi omah set selamat datang di kerajaan cacing dan lain-lain. Itu yang juru tanah. Faida dufina mongko yang dalam terkalane dan pendem sopwa abdu kawula al-mu'minu kang mu'min pun bunuh sahamnya ya pun sopwa al-mu'minu kang mu'min kola mongko ucap sopwa kubur kola mongko ucap lahu maring abad opo al-kubru opo al-kubru kuburan ketika sing meninggal wong mukmin kuburane bakal ngucap marhaban wa ahlan wa sahlan marhaban marhaban ahlan wa sahlan nggih koyo sing nambur ngono ya tulisane marhaban ahlan wa sahlan iku nyimpen makna ijal ahlan jadi nggih sampeyan tingali mangke kemboja innaka setuhune intine selamat datang. Inna kasuhune siro iku kunta ono sopo siro ono iku la habaman luweh demen-demene wong yamsi kang lumaku sopo man ala bohri ing atase geger ingsun. Kamu adalah orang yang mendapatkan kesenangan di antara orang-orang yang melewati gegerku yang isine bumi. Dhuhri ilayya maring ingsun fahida ulai tukang fahida ulai tukang mongko ing dalam tetkalani nguasani ing siro alyauma ing dalam dino wasir tu wasirta lan dadi sapa sira dadi iku ilaya maring ingsun ketika kalian sudah menghampiriku atau menjadi bagianku fasataro mongko bakal ningali sapa sira ningali sumi ing penggawe ingsun bika melawan sira kamu akan melihat perlakuanku padamu fayusaha mongko payu saha mongkon jembarake lahu maring abet opo al kobru kubur opo al kobru kubur ketika orang mukmin itu dipendem lek niku iman maka kuburan itu akan serasa luas gak menghimpit mata basorihi kelawan sakdawane peningale abet kelawan sakdawane peningale abet dadi kuburan niku lek wong mukmin ketoke dipendem tenggon cilik niku orang mukmin akan merasa oleh bumi diberikan kelonggaran hingga habisnya pandangan jadi kaya ora padang jadi kesane boten sumpek lek sing mati mukmin kali bumi diberikan kesan jembar. Oh wayuk tahu lah dan buka lahu krono abet. Opo babul jannati lawangi suwargo opo babul jarati lawang swarga pun nggih nang pun wis mangke malih ya kene lumas mantun nggih di sampean nggih mesti arek loro ya ning ngarep kene dari ngarep kene ben gak ganggu ben cepet nggih ngajine pun mboten sarane di rungokne bukune pundi kan duwe kita ya taman barang loh terus diling kang nggih nggih di mirengne lek ngaos nggih di mirengne nggih ben gak ganggu mesti niki diusahake cepet nggih pun diwaw ilang malih jadi ada jadi lu sakit bawa kitab kan ya buat anak kitab ya buku kitab bawa buku catatan apa ya ahli ilmu itu terus di ilangnya bolak balik lek kan dia kitab ya bawa buku kan bawa pulpen kan mosok buku bawa pulpen gak duit kan duit kan ya sama sekolah kan duit buku bawa pulpen gak ada kan ya catat sesuatu sing lek nemu hikmah dimanapun catat sesuatu yang penting dicatat kan ben gak terus malah akhirnya oleh gak nyatet gak disibuk nih akhirnya nafsu sing menyibukkan setan sing disi supaya kita mencari kesibukan sing kesibukannya itu gak membawa manfaat tapi membawa madarat atau merugikan merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain baru disibukkan nih hal yang positif gue buku beje gue dibawa hilang nih gue dia tak ada lagi yang sulit lagi. Putih-putih, singkatan. Wahwah dia, sana sana. Aduh, hilang nanya. Putih-putih, kata-katanya itu. Wahyuk tahu nih, wahyuk tahu. Ini kan iya. Mungkin sulit yang mulai. Baru sekompet ke paus tahiling nih. Kau yang mau tahiling itu deh. Wow. Di balai ini mana pun timpet cek wayuf tahu kalau ini betul buku kan ya betul buku ini ngas wayuf tahu lantin buka lahu krono abet opo alba opo bahagul jernati lawangi suarko wong mukmin itu akan diperlihatkan dibukakan pintu surga kalau ini kuburan itu pertamanan surga bagi orang yang mukmin akan mulai melihat wih kaya ngatuni ke surga itu sama mulai diicip-icipi di delok-delok ne surga, indahnya surga. Wa idza dufina mongko ing dalam kepalane den pendem sapa abdu kawula. Wa idza dufina lan ing dalam kepalane den pendem sapa abdu kawula al kufari kang kafir. Kala mongko ngucap lahu maring abdul kufar atau kafir opo sapa atau opo al qabru kuburan lek sing mati wong kafir kuburane bakal ngomong la marhaban wala ahlan wala sahlan la marhaban ora selamat datang ora termasuk ahliku lan ora wala sahlan iku ora oleh kemudahan amma innaka astune amma innaka astune sira iku kunta ana sapa sira ono iku labuhdu ora gendu iku si sanes la ya la abhodu ngoten la abhodu sanes la mati tapi niku la abhodu iku la abhodu yakti luweh bendune wong la abhodu man luweh bendu-bendune wong yamsi kang lumaku sapa man ala ghori ngatasi geger ingsun ala ghori ngatasi geger ingsun ilayya maring ingsun engkau adalah orang yang paling dibenci dari orang-orang yang melewati punggung saya artinya kuburan ada faida aula itu kah mongko yang dalam tatkalane nguasani sapa ingsun ing sira ketika kamu sudah saya kuasani ning jero kuburan al yauma ing dalam iki dina wasir talan dadi sapa sira iku wilayah maring ingsun kamu sudah takluk menjadi bagianku Fasa taro moko bakal ningali sopo siro ningali sumai ing penggawe atau ing gawian ing sun bika kelawan siro. Kamu akan melihat perlakuanku kepadamu. Fayatalatam mongko nyepit menghimpit mongko nyepit opo al kubru kuburan alaihi ngatasi kafir hatta takhtalifa sehingga pecah hatta takhtalifa lang sehingga pisah opo adlahu piro-piro igo wekase kafir kali bumi itu dikeretek retek ngeten sampai igo wekase ini tulang rusuknya itu renyek empuk retek-retek ya sekarang ngerti ya bumi itu lah susunya ambles-ambles ya ambles-ambles retek retek oleh uang sing boten iman ini muka-muka ada ini para jembar kubur amin pundi wae lahu ing iku wekase kala ngucap kala ngucap sapa rawi titik rawine niku Abi Sa'id Al-Khudri niku pun titik mantun hadise mantun terus kala ngendika nambahi sinten Abu Sa'id Al-Khudri fa asaro mongko isaro sapa annabi alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaro pas ceritonku isaro bi aso bi aihi kelawan piro-piro berijinin jeng Nabi saat kola mongko manjing ake sinten jeng Nabi ing aso bi manjing ake ba'doha ing sebagian driji kang weneh bi ba'din ing dalem sebagian kang weneh ba'doha e setengah aso bi fi ba'din ing dalem setengah kang weneh Tumma kola mongko nuli ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane fayu qayyid mongko nyawisake sapa Allah Gusti Allah sab'ina tanina sab'ina ing 70 apane tanina ulone mantun niku dadi jeneng pas nyeritane hadis niki kalih ngeten tangane jeneng Nabi kadang kuburan itu menghimpit sampai igo wekase tempek ano tempuk retak sampai entek. Ini kalian jeng Nabi ngendikon kalian ngerti. Maksudnya diremet kali bumi. Maksudnya ngerti ngendikannya rawi jeng Nabi ngelebuk nih driji-drijinya ke driji-driji yang lain. Ngerti retak. Artinya diremet kali bumi. Sama antunin diremet terus niki enten tambahannya oleh Fayuqo yidu mongko nyawisake sapa Allah Gusti Allah sabina ing kutub 70 apane taninan kulone. Marwaten enek kula ning jero lemah 70. Marani niku lau anna waqtan. Lamun sedurunge kula siji minha kang saking sabina iku nafahu nyembur sapa wahid fil ardi ing dalam bumi. Ma ambatat mongko ora nyukulake apa bumi saihan ing suwiji-wiji ma bakita ing dalam selagine isih apa adunya dunya dipekakne 70 pulo lemah lho kulon beli teng lemah tarane kulo 70 sing kulo niku sitoke kulo disifati kulo niku nyembur atokne upase teng tanah. Tanah niku gak kira iso cukul tumbuhan. Sampai ini sereme bisa niku lho. Niku 70 ya. Mahambatat lek bumi kenek sembur, mahambatat mongko ora nyukulake apa ardi, ora nyukulake sayan ing suwi-suwi utawa tumbuhan, mahambangiat selagine isih apa dunya dunyo fayan hasihu mongko nyukupi fayan hasuhu mongko nyokoti opo sabaina tanina 70 ulawau nyoko pijasate, nyokoti wayah guzuhu lan nyuwek-nyuwek, ngedel-ngedel wayah guzuhu lan nyuwek-nyuwek opo sabaina taninan ing kufar, ing jasate kufar diedel-edel ngoten nggih. Yo yo kula yo yo yo sat yo sinopo-nopo diedel-edel awake. Oh diedel-edel wau hatta yaqdiya sehingga hatta yaqdo sehingga den tekake opo bihi kufar den tekake ilal hisabi maring dino hisab atau dino kiamat. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qabru setuhune kuburan iku rodotun taman min riyadil jinani saking pira-pira pertamanan ing swarga. Kuburan itu menjadi pertamanan dari taman-taman surga. Au muhriqatun utawa lowangan utawa jurang celowohan, au murmumun utawa lowangan utawa jurang min min kufrin nironi saking piro-piro jurangi neroko kumiyahan Abi Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita dikit kami lawasan hamdara sasaran alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya kurang mengakui melakukan matur suwun jazakumullah wa ila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.